Detak jantungku membaca surat merah darimu. Tiada alasan kau memutus cinta di saat aku tengah berjuang. Di rantau orang mengejar cita-cita demi kamu, demi masa depan kita. Ingin menangis, aku tak mampu. Di mana rasa kelelakianku? Selamat jalan, pelabuhan cintaku. Percuma aku kembali. Oh, andai saja tak kau janjikan harapan untukku. Oh, andai saja kita dulu tak pernah bertemu. Yang tahu, biar patah hati ini, cukup hanya laut biru yang tahu. Rasa kelelakianku. Selamat jalan, pelabuhan cintaku. Percuma aku kembali. Kita dulu tak pernah bertemu. Biar luka hati ini, cukup hanya bintang-bintang yang tahu. Biar patah hati ini, cukup hanya laut biru yang tahu. Biar luka hati.